Kue apa nih ya? Enak betul. Ada lagi yang gedean tong. Paling enak nah si kue bike dimakannya dikope-kope. Paling gak enak nah kalau lagi bokeh jual celane ditawar cepe. Yang gak enak nah disamber gledek pulang sum-sum pade risi. Paling gak enak jadi orang pendek pengen nyium naik di kursi. Ayo surak rame-rame hore-hore nyok ketawe nyanggeli rame-rame nyok besuwit rame-rame sampai pagi. Jangan berhenti tepuk tangan sampai mati. Paling sedap undi-undi ciput dikletusin bunyinya nyaring kalau ngadep mertue ngambek ditegorin dia buang muke. Sanaan lah kalau orang lagi nyanyi ngikutin aja orang put-put par-par ewa tampar. Ayo surak rame-rame surak hore hore hore yuk ketawe nyanggeli rame-rame yuk besuit rame-rame sampai pagi. Jangan berhenti tepuk tangan sampai mati. Paling sedap undi-undi ciput dikletusin bunyinya nyaring kalau ngadep mertue ngambek ditegorin buang muke. Nyak tuh muke jangan dibuang dipungut babe gak kondangan ntar.